يا اخوان اعزكم الله بلا اخواننا الاخوات الجميع من الله كتابنا جدا قوين يمكن سيودة لكيز كتاب الاسلام يجب الله توحيد لان جو كان شرك dengan segala macam bentuknya. Kita sudah membahas tentang definisi Islam, tentang makna syahadat, tentang makna la ilaha illallah, hukumnya, syaratnya. Kita bahas tentang tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian di dalam makna syahadat juga sebagai tambahan sebelum saya lanjutkan tentang syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai hamba dan utusan Allah, maka kewajiban kita mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini tentang masalah makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syahadat yang kita ucapkan ini di samping asyhadu an la ilaha illallah, kita juga harus wujudkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Islam ini dibangun di atas lima perkara sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait." Bahwa Islam dibangun di atas lima perkara. Bersaksi bahwa tidak ilah yang diibadahi melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumi ramadan, dan puasa di ramadan. Wa hajjil bait, dan haji ke baitullahil haram. Hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam penjelasan tentang masalah tauhid ini, itu tidak bisa dilepaskan juga tentang syahadat ini, dan tentang la ilaha illallah sebagai landasan dan keutamaannya sangat banyak yang dijelaskan oleh para ulama. Sekarang kita akan lanjutkan ikhwan fil din azakumullah tentang masalah tauhid ini. Yang sudah saya jelaskan tadi, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Saya akan jelaskan di dalam kitab Nur Tauhid wa Zulumatus Syirik fi Dawil Kitab wa Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Dijelaskan oleh beliau, wa tauhidul uluhiyah huwa maqsudu da'watir rusul alaihim as-salatu was-salam min awwalihim ila akhirihim. Dan tauhid al-uluhiyah adalah tujuan dari dakwah semua rasul alaihimus salatu wassalam, dari yang pertama sampai yang akhir. Tauhid al-uluhiyah ini merupakan tujuan dari dakwah para rasul, dari tiga tauhid yang sudah saya tuliskan dan sudah saya jelaskan: ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma was sifat. Maka tauhid uluhiyah ini merupakan tujuan dari dakwah semua rasul alaihimus salatu wassalam, dari yang pertama sampai yang terakhir. Wa hadha an-naw' qad tadammanathu as-surah qul ya ayyuhal kafirun. Dan tauhid ini terkandung dalam surah qul ya ayyuhal kafirun. Terkandung juga dalam ayat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. Ayat yang sudah kita bahas dalam kajian hari ini, yang pertama tadi sudah saya bawakan ayatnya, dalam surah Al-Imran ayat 64. Bahwa terkandung tauhid uluhiyah ini, yaitu Allah menyuruh Muhammad mengatakan kepada Alkitab agar mereka kembali kepada kalimat yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh berbuat syirik dengan sesuatu. Tidak boleh menjadikan sebagian dari kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan jika mereka paling saksikanlah bahwa kami adalah Muslim. Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian kata Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dengan menukil, dia menukil dari bukunya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga, kemudian juga dari beberapa kitab yang lain, disebutkan bahwa wa kullu suwaril Qur'ani qad tadammanat anwa'at tauhid. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد لأن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهذا هو توحيد العلم الخبر الاعتقادي يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي يعني توحيد الألوهية وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده سبحانه وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في الآخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang kemudian dinukil oleh para ulama yang lainnya dalam kitab Fathul Majid, Qawlus Sadid, Ma'arijul Qabul dan yang lainnya, bahwa setiap surah Al-Quran itu mengandung macam-macam tauhid. Setiap surah Al-Quran itu mengandung macam-macam tauhid. Al-Quran semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir menetapkan tentang macam-macam tauhid. Karena apa? Karena Al-Quran semuanya itu memberitakan tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan perkataan-perkataannya. Dan ini merupakan tauhid al-ilmi, al-khabari, al-i'tiqadi, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Terkadang juga dalam Al-Quran disebutkan ayat yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan tentang berita dari Allah, tentang nama-nama Allah, sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ini tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian dalam Al-Quran juga ada ajakan untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu juga, dan melepaskan semua yang disembah selain Allah. Dan ini merupakan tauhid al-iradi at-talabi, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan tentang perintah, larangan, dan mewajibkan untuk taat kepada Allah. Yang demikian termasuk dari tauhid dan kesempurnaan tauhid. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang kemuliaan Allah kepada orang-orang yang bertauhid. Dan apa yang diperoleh oleh mereka di dunia dari pertolongan dan juga dukungan dari Allah. pertolongan dan kemenangan yang diperoleh oleh orang-orang yang bertauhid. Dan apa yang Allah muliakan mereka dengannya nanti di akhirat. Dan ini merupakan balasan dari tauhid, ganjaran dari tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang ahlu syirik dan apa yang mereka peroleh di dunia dari azab, dari siksa, dan juga apa yang menimpa mereka di akhirat dari siksaan Allah, yang ini merupakan balasan dari orang-orang yang keluar dari tauhid. Al-Qur'an semuanya berbicara tentang tauhid. Al-Qur'an berbicara tentang hak-hak tauhid. Al-Qur'an berbicara tentang balasan-balasan bagi orang yang bertauhid, dan juga Al-Qur'an berbicara tentang orang-orang syirik dan orang-orang yang berbuat syirik dan balasan mereka dengan sebab mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini semuanya dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga, dan juga para imam yang lain yang sesudahnya menjelaskan bahwa setiap surah dalam Al-Qur'an itu mengandung macam-macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Karena Al-Qur'an terkadang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang firman Allah, yang ini merupakan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian dalam Al-Qur'an juga mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga, meninggalkan dan melepaskan semua yang disembah selain Allah, yang ini merupakan tauhid al-uluhiyah. Kemudian dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang perintah, larangan, dan mewajibkan untuk taat kepada Allah, yang ini merupakan dari hak-hak tauhid dan kesempurnaan tauhid. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang pemuliaan Allah kepada orang-orang yang bertauhid dan apa yang mereka peroleh di dunia dari pertolongan, kemenangan, dan dukungan. Dan apa yang Allah muliakan mereka di akhirat, yang ini merupakan balasan dari tauhid, ganjaran dari tauhid mereka kepada Allah SWT. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan tentang orang-orang syirik, orang-orang yang berbuat syirik, dan siksa yang mereka terima di dunia ini, dan apa yang menimpa mereka dari azab di akhirat, yang merupakan balasan dari orang-orang yang keluar dari tauhid. Al-Quran semuanya menjelaskan tentang tauhid, tentang hak-hak tauhid. Dalam Al-Quran disebutkan tentang masalah perintah dan larangan, ini berkaitan dengan hak tauhid. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang berita umat-umat terdahulu karena mereka melanggar tauhid. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang orang-orang yang berbuat syirik, yang mereka melanggar, yang Allah membalas mereka di dunia dan juga di akhirat. Jadi ini isi dari Al-Quran yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Tapi yang pokok di sini bahwa dakwah seluruh Nabi dan Rasul, mereka mendakwahkan dakwah tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan juga memerintahkan para nabi dan rasul untuk mendakwahkan dakwah tauhid ini. Ayat-ayatnya kita lihat yang pertama di dalam surah Az-Zariyat. Kita lihat, buka Al-Qur'annya, buka mushafnya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Allah SWT berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Aku tidak mengendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi kokoh. Ya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan Allah tidak minta rezeki dari manusia. Allah yang akan memberikan rezeki. Dan kalau manusia beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Dan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Jadi jangan alasan mencari rezeki kemudian tidak ibadah kepada Allah. Jangan beralasan dengan mencari rezeki kemudian dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu akan mendatangkan rezeki. Ibadah kepada Allah akan mendatangkan rezeki. Orang yang mentauhidkan Allah akan diberikan rezeki oleh Allah SWT. Yang nanti kita akan bahas tentang manfaat, manfaat dan keutamaan-keutamaan tauhid. Selanjutnya, kita lihat lagi dalam surah yang lain. Dalam surah An-Nahl. Antum lihat. Surah 16 ayat 36. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah saja. Jika kalian mentauhidkan Allah dan jauhkanlah tagut, maka di antara mereka ada orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara mereka orang-orang yang pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karim Rahman di tafsir Kalamil Mannan. Ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, yukhbirullahu azza wa jal anna hujjatahu qamat ala jami'il umam wa anahuma min ummatin mutaqaddimatin au mutaakhiratin illa wa ba'athallahu fiha rasula wa kulluhum muttafiqun ala da'watin wahidah wa dinin wahid wa huwa عبادة الله وحده لا شريك له فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل قسمين فمنهم من هدى الله فاتبعوا المرسلين ومنهم من حقت عليه الضلالة فاتبع سبيل الغي. فالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الله سبحانه وتعالى من جلسكن bahwa hujjah ini sudah tegak atas seluruh umat, bahwa tidak ada seorang umat pun dari umat-umat dahulu atau umat-umat yang belakangan melainkan Allah telah mengutus kepada mereka orang rasul, dan seluruh rasul itu sepakat mendakwakan satu dakwah. Seluruh rasul dari yang pertama sampai yang terakhir mendakwakan satu dakwah, mendakwakan satu agama, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. Maka manusia ini menjadi dua, umat ini menjadi dua, tergantung dari mereka menerima panggilan dakwah ini. Di antara mereka kata Allah, waminhum man hadallah, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, mereka mengikuti para rasul. Waminhum man haqqat alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan karena mereka mengikuti jalan-jalan yang sesat. Itu penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Yang ketiga, ayatnya antum lihat dalam surah Al-Anbiya. Dibuka, mushafnya dibuka. Dilihat. Surah 21, ini masalah penting, masalah tauhid. Lebih penting dari semua dunia dan seisinya ini. Kajian tauhid lebih penting dari semua dunia dan seisinya. Surah 21 ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang diibadahi melainkan hanya Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian kepadaku, kepada Allah SWT. Jadi semua rasul, semua nabi itu dakwahnya mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam tafsir At-Tabari tentang ayat ini, fa kullur rusul alaihimu salatu wassalam qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam zubdatu risalatihim wa asluha الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبيان أنه الإله الحق المعبود وأن عبادة من سواه باطلة وأن عبادة ما سواه باطلة. Dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Setiap Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad, inti risalah, pokok risalah, yaitu memerintahkan untuk beribadahnya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Dan menjelaskan bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, dan ibadah selain Allah adalah ibadah yang batil. Kemudian, jadi semua nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dari mulai rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dakwahnya sama, yaitu mentauhidkan Allah dan melarang mereka dari berbuat syirik. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya beribadah kepada Allah SWT banyak sekali. Dalam ayat, dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَارِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan tidaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Semua dakwah Rasul, semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir, itu dakwahnya supaya umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Seluruh nabi dan rasul. Antum lihat lagi bahwa dakwah para nabi semuanya mentauhidkan Allah. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf dari mulai ayat 59 dan selanjutnya. Tinggal antum cari ayat 59, ayat 65, ayat 73 dan selanjutnya. Dalam surah Al-A'raf. Saya bacakan satu persatu. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan yang lain selain Allah. Itu di ayat 59. Kemudian di ayat 65-nya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Dan Nabi Hud berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Afala tattaqun. Kemudian di ayat 73-nya, wa ila samud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Samud kami kirim saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Dan ia berkata, wahai kaumku, hendaklah kalian menyembah Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan yang lain selain Allah. Kemudian di ayat 85-nya, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Madian kami utus saudara mereka yaitu Syu'aib, Nabi Syu'aib. Dan Nabi Syu'aib berkata, wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan yang lain selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun umat itu berbeda, tetap dakwah tauhid merupakan dakwah yang pokok. Meskipun mereka punya problem, semua bangsa ini punya problem, punya muskilah. Baik masalah ekonomi seperti Ahlu Madian, baik masalah politik, baik masalah yang lainnya, tapi tetap mereka mendakwakan dakwah tauhid. Semua ini. Dan ini yang harus kita tegakkan. Pertama untuk diri kita, yang kedua untuk keluarga kita. Kita harus ajarkan tauhid. Dan kepada da'i, kepada ustaz, maka mereka harus mulai dakwanya dakwah tauhid. Karena ini penyimpangan terhadap dakwah tauhid ini sangat sedikitnya. Kita lihat penjelasan Syekh Rabi, bagaimana di dalam kitab Tafsir wa Tarbiyah, yang terjemahan. Untuk lihat, saya akan bacakan penjelasan dari terjemahan Tafsir wa Tarbiyah. Jadi Syekh Ali menukil dari bukunya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam kitabnya Manhajul Anbiya Idda'wa ila Allah fihi al-hikmah wal-aql. Kita bisa lihat dalam buku Tasfiyah wa Tarbiyah yang berbahasa Arab dari mulai halaman 71, yang bahasa Indonesia dari mulai halaman 92. Yang bawa kitabnya, lihat Tasfiyah wa Tarbiyah, lihat kitabnya. Dikatakan oleh Syekh Radi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, bagaimana dinukil oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam kitabnya Tasfiyah wa Tarbiyah. Syekh Ali hafizahullah ta'ala menukil tentang masalah tauhid ini. Kata beliau, berdasarkan tinjauan dari sudut agama dan akal, tidak boleh menyimpang dari manhaj Nabi, tidak boleh menyimpang dari manhaj para Nabi, kemudian memilih manhaj yang lainnya. Karena apa? Karena yang pertama, manhaj Nabi adalah jalan yang paling lurus yang ditetapkan oleh Allah kepada seluruh Nabi. Kita lihat di halaman 92. Dan kewajiban satu-satunya sebenarnya adalah meniti manhaj para Nabi dalam dakwah menuju Allah Ta'ala. Berdasarkan tinjauan dari sudut agama dan akal, tidak boleh menyimpang dari manhaj dakwah para Nabi, lalu memilih manhaj yang lainnya. Karena hal itu yang pertama. Di halaman 92. Yang bahasa Indonesia. Yang pertama, manhaj Anbiya adalah jalan yang paling lurus, yang telah ditetapkan Allah kepada seluruh Nabi, dari yang pertama hingga yang terakhir. Allah pembuat manhaj ini adalah pencipta manusia. Dia mengetahui tentang tabiat manusia, dan mengetahui apa yang bisa membuat baik ruh dan hati manusia. Allah berfirman, Ala ya'lam man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasia? dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Jadi maksudnya Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu tentang hati manusia, tentang roh manusia, apa yang pertama harus dijawab. Bagaimana makanan, makanan yang masuk ke tubuh manusia, apa yang pertama harus masuk ke tubuh manusia itu, yang baik untuk dirinya dan kesehatannya. Sekarang begitu juga tentang materi untuk hati manusia, supaya mereka menjadi baik, baik hatinya, baik tubuhnya, baik juga yang lainnya. Maka materi yang pertama harus masuk kepada hati manusia, tauhid. Nah, Allah menciptakan manusia dan Allah menyuruh semua nabi dari yang pertama sampai yang terakhir, rasul pertama sampai yang terakhir, disuruh dakwahi dakwah tauhid. Karena manusia akan menjadi baik kalau dimulai dakwahi dengan dakwah tauhid. Kalau dimulai dengan yang lain akan rusak manusia ini, akan hancur manusia ini. Nah, Allah yang maha tahu, yang menciptakan manusia. Apa yang harus dimulai lebih dahulu untuk memberikan makanan terhadap hati ini, akal ini, yaitu harus dengan tauhid. Yang kedua alasannya, yang kedua, sesungguhnya para nabi benar-benar telah berpegang teguh dan mempraktikkan manhaj tersebut. Hal itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa masalah manhaj tersebut bukan termasuk masalah ijtihadiyah. Jadi bukan ijtihad hasil pemikiran. Maka kita tidak akan dapati seorang nabi pun yang memulai dakwahnya dengan tasawuf. Tidak ada seorang nabi memulai dakwahnya dengan tasawuf. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan filsafat. Tidak ada seorang nabi memulai dakwahnya dengan ilmu kalam. Tidak ada seorang nabi memulai dakwahnya dengan politik. Namun kita dapati mereka mengikuti manhaj yang satu dan mengutamakan perhatian yang paling utama dalam satu hal, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua. Tidak ada nabi yang memulai dakwahnya dengan masalah fikih. Tasawuf bukan dari Islam. Dan sudah saya jelaskan beberapa kali. Dan di sini juga ada dalam kitab ini penjelasan tentang tasawuf dalam kitab tafsir dia ini. Tidak juga filsafat dan ilmu kalam. Ilmu kalam juga bukan dari Islam. Makanya hukumannya dari Imam Syafi'i. Kalau orang sudah terkena fitnah dengan ilmu kalam itu harus diderek. Harus diikat, diontak, dibawa keliling. Oh, ini orang yang belajar ilmu kalam. Karena ilmu kalam berbahaya. Mereka berbicara tentang nama dan sifat Allah, tentang akidah dengan kalam, bukan dengan wahyu. Dengan wahyu itu sangat bahaya. Hanya dengan hukuman yang dan seluruh ulama al-sunnah sudah mengingatkan hati-hati tentang bahaya dari ilmu kalam. Kita kembali kepada yang kedua ini, bahwa seluruh nabi ini sudah meniti satu jalan, yaitu mereka mendakwahkan dakwah tauhid semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa masalah dakwah ini bukan masalah ijtihadiyah. Jadi seorang menurut pendapatnya, ya saya mulai dakwah dengan inilah. Jadi orang mu'alaf, orang baru masuk Islam, menurut saya ini yang bagus. Ini semua tauhid. Semua mulai dengan dakwah tauhid. Kemudian yang ketiga. Alasan yang ketiga, kenapa harus kita mulai mengikuti dakwahnya para nabi seluruhnya dengan tauhid. Yang ketiga alasannya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada rasulnya yang mulia untuk meneladani dan menempuh manhaj para nabi. Dan kita wajib mengikuti beliau. Setelah Allah menyebutkan 18 orang rasul di dalam surah Al-An'am, 18 rasul dalam surah Al-An'am, kemudian di akhir Allah mengatakan di ayat 90 surah Al-An'am, ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka itulah petunjuk. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani petunjuk mereka pada awal dakwahnya, yaitu memulai dengan tauhidullah, dan beliau memberikan perhatian yang besar pada hal ini. Kemudian yang keempat. Yang keempat, karena kesempurnaan konsep dakwah para nabi tergambarkan dalam dakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Allah lebih memberikan tekanan pada masalah tersebut, yaitu dia memerintahkan, yaitu Allah memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti manhaj Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 123, Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang memusuhkan Allah. Perintah mengikuti Nabi Ibrahim meliputi mengambil milahnya agamanya, yaitu menegakkan tauhidullah dan memerangi kemusyrikan. Termasuk juga meniti manhajnya dalam memulai dakwah menuju tauhid. Dan Allah lebih memberikan tekanan lagi dalam masalah tersebut, yaitu Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 95, surah yang ketiga ayat 95, Allah berfirman, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Kalau demikian, maka umat Islam diperintahkan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sehingga, sebagaimana tidak boleh menyelisih agama beliau, juga tidak boleh menyimpang dari manhaj beliau. Yaitu berdakwah, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, dan memerangi kemusyrikan. Jadi mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, dan memerangi kemusyrikan. Baik bentuknya maupun perkara-perkara yang dapat mengantarkan menuju kepada kemusyrikan. Itu alasan yang keempat. Jadi dakwah para nabi semuanya memulai dakwah dengan tauhid. Jadi kalau ada yang menyimpang, ini akan membuat mereka jauh dari Allah, mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, kalau menyimpang dari dakwah ini sangat fatal akibatnya. Yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Allah berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada Allah, kepada Al-Quran. Dan kepada Rasulnya, kepada Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian adalah lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ali, maka jika kita kembali kepada Al-Quran, kata Syekh Rabi, maka jika kita kembali kepada Al-Quran, sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada kita bahwa akidah seluruh Rasul adalah akidah tauhid. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa akidah seluruh Rasul adalah akidah tauhid. Dan bahwa dakwah mereka dimulai dengan tauhid. Dakwah mereka dimulai dengan tauhid. Dan bahwa tauhid merupakan perkara yang terpenting dan terbesar yang mereka bawa. Ya, semua Rasul, semua Nabi mendakwakan dakwah tauhid. Dan kita dapati bahwa Allah telah memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti mereka dan meniti manhaj mereka. Dan jika kita kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan bahwa dakwah beliau semenjak awal sampai akhir memberikan perhatian terhadap tauhid, memerangi syirik, memerangi berbagai macam fenomena kesyirikan dan jalan-jalan penyebab-penyebab syirik. Kemudian alasan yang keenam. Alasan yang keenam, Allah Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini. Allah telah menyusunnya dengan aturan yang rapi, baik secara alami maupun syar'i. Allah telah menjadikan ketetapan-ketetapan bagi alam ini, sehingga alam ini berjalan dalam kerangkanya. Seandainya ketetapan-ketetapan alam ini berbeda-beda, niscaya rusak alam semesta ini. Demikian juga Allah telah membuat ketetapan-ketetapan bagi langit, bumi, planet, bintang, matahari, dan bulan. Seandainya ketetapan-ketetapan itu rusak, maka berakhirlah eksistensi alam semesta ini. Yang termasuk ketetapan-ketetapan Allah adalah bahwa makhluk hidup tidaklah hidup kecuali dengan ruh dan jasad. Jika ruh telah berpisah dengan jasad, maka jasad pun mati, menjadi rusak dan busuk. dan harus dikubur agar baunya atau kebusukannya tidak mengganggu makhluk hidup yang lainnya. Termasuk ketetapan-ketetapan Allah juga yang terdapat pada alam tumbuh-tumbuhan, pohon tidak berdiri tegak dan hidup kecuali di atas batangnya. Maka jika akar cabut, matilah cabang tersebut. Begitulah seterusnya. Begitu juga dalam hal syariat. Ia tidak akan tegak kecuali di atas akidah. Syariat ini tidak akan tegak kecuali dengan akidah. Maka jika syariat telah lepas dari akidah, rusaklah syariat tersebut dan tidak lagi sebagai syariat yang ada. Sebagai contoh syariat Nabi Ibrahim yang tetap terpelihara di kalangan bangsa Arab sampai beberapa masa, kemudian ketika Amr bin Luhai Al-Khuzai memasukkan kemusyrikan ke dalamnya, bergantilah syariat itu menjadi syariat wasaniyah, syariat halal yang rusak dan telah berubah hakikatnya. Sebab akidah tauhid telah hilang yang merupakan dasar pijakan syariat dan landasan yang pokok. Dan dibawakan riwayat Amr bin Luhai yang diazab oleh Allah, dengan azab yang pedih. Jadi Amr bin Luhai ini yang memulai kemusyrikan di kalangan bangsa, maka disiksa dengan siksaan yang jadi neraka disiksa oleh Allah, dia akan menyeret terus menerus ususnya. Terus disiksa oleh Allah dalam neraka. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menyeret ususnya dalam neraka. Dia yang merusak agama Nabi Ibrahim. Sehingga orang-orang jahiliyah mengikuti. Yang tadinya orang tawaf itu sesuai dengan Ibrahim, agama Nabi Ibrahim dirusak oleh Amr bin Luhai. Sehingga mereka menyembah. Tawafnya tetap, mereka menyembah. Semua aturan haji itu tetap berlaku. Tapi tujuannya untuk mengagungkan. Dirusak Amr bin Luhai Al-Khuzai. Karena ada artinya. Jadi ini alasan-alasan yang disebutkan oleh Syekh Rabi. Kemudian di halaman 102, beliau menjelaskan, jelaslah bahwa hubungan akidah tauhid terhadap seluruh syariat para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW penutup seluruh para nabi, adalah bagaikan fondasi sebuah bangunan dan bagaikan ruh bagi badan. Jasad tidak akan berdiri dan hidup kecuali dengan adanya ruh. Jadi dengan timbakan akal dan syariat, seorang yang berakal wajib mengukur dakwah-dakwah yang ada agar dia mengetahui di antara dakwah yang ada itu mana yang berada di jalan para nabi dan yang jauh darinya. Jadi yang dicontohkan tentang masalah sholat. Sholat kita nggak bisa mulai sholat dengan salam. Sholat dimulai dengan takbir. Baca Al-Fatihah, surah, ruku. Gak bisa kita rubah. Dimulai dengan salam. Habis salam sujud. Habis sujud ruku. Habis ruku baru baca Al-Fatihah. Gak akan diterima. Begitu juga haji. Kalau dirubah. Yang mesti tanggal 9 tawaf. Yang mesti tanggal 9 itu dia. Yaitu wukuf di Arafah. Dirubah. Wukufnya tanggal 1 Zulhijjah. Baru setelah itu tawaf, baru ke Mina. Rusak, tidak sah hajinya. Sholat ini tidak sah, begitu juga. Haji tidak sah, begitu juga dakwah. Kalau dakwah ini dirubah, yang mesti dimulai dengan tauhid, dimulai dengan yang lain, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itu ya, dijelaskan oleh Syekh Rabi sebagai bandingan. Jadi kita paham bahwa wajib kita mengikuti ketentuan Allah yang berkaitan dengan syariat, dan aturannya yang detail dalam peribatan serta perinciannya, tetapi kenapa kita tidak memahami ketetapan Allah dan aturannya yang detail dalam masalah dakwah. Untuk lihat di halaman 105. Atau kita baca halaman 104 lebih dahulu. Bagaimana Rasulullah memulai dakwahnya dan menyuruh para da'inya untuk memulai dakwahnya. Rasulullah, di halaman 104, Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan demikian pula seluruh Rasul. Rasulullah SAW juga berwasiat kepada para amir dan para juru dakwahnya untuk memulai dakwahnya dengan menyuruh kepada tauhid. Di antara banyak contoh adalah sabda beliau, sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika Mu'adz diutus ke Yaman, Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah fa in ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نبي bersabda, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab, maka jadikanlah yang pertama kali engkau serukan, engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, dalam mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam mereka beribadah hanya kepada Allah SWT. Dalam riwayat yang lain, dalam falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Dalam yang pertama kamu dakwakan beribadah yang kepada Allah. Wa fi riwayatin ayyuhidullah. Dalam yang pertama kamu dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Kemudian apabila sudah mereka mengenal Allah, dan jika mereka mentaatimu tentang hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan 5 kali sholat sehari semalam kepada mereka. Jika mereka mentaatimu tentang hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Anda melihat hal itu sebagai dakwah dan syariat yang tersusun, dimulai dari tauhid baru yang lainnya. Beliau memulai dengan prinsip-prinsip yang terbesar, lalu berangsur-angsur yang penting, kemudian yang kurang penting dan seterusnya. Mengapa kita tidak memahami aturan yang teliti ini? Kita paham bahwa wajib mengikuti ketetapan Allah yang berkaitan dengan syariat dan aturannya yang detail dalam peribadatan serta perinciannya. Tetapi kenapa kita tidak memahami ketetapan Allah dan aturannya yang detail dalam masalah dakwah ini? Makanya setiap da'i, setiap ustaz, dia berpikir. Dia gunakan akalnya untuk berpikir. Kalau kita dalam sholat diperintahkan untuk mengikuti aturan syariat, kemudian dalam haji juga demikian, dalam puasa demikian, kenapa dalam dakwah kita tidak mengikuti syariat ini? Yang dakwah ini merupakan ibadah kepada Allah SWT. Tidak harus mengikuti aturannya dan rinciannya. Padahal para nabi semuanya meniti jalan yang satu. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang menyimpang dari manhaj ini. Jadi orang yang menyimpang dari manhaj ini, sesungguhnya ini merupakan perkara yang bahaya. Para da'i wajib menggunakan kembali akal mereka dan mengubah sikap. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini tentang memulai dakwah tauhid sangat besar. Dan tauhid ini merupakan pokok. Kalau ini ditegakkan tauhid ini, maka insya Allah akan menjadi baik semuanya. Umatnya akan menjadi. Sekarang ini umat ini hancur disebabkan orang ini jauh daripada tauhid. Kalau tauhid ini dimulai, insya Allah akan membuat amal-amal itu menjadi baik. Karena tauhid ini merupakan akal yang terdapat dalam pohon, yang terdapat dalam hati. Ya, tauhid ini merupakan akar yang terdapat dalam hati manusia. Yang kalau ini tertanam baik, tauhid ini dalam hati manusia akan menumbuhkan amal-amal saleh. Seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata Ibn Al-Qayyim, wal-ikhlasu wa-tawhidu syajaratun fil qalbi furu'uha al-a'malu wa-samruha hibul hayati fil dunya wal-na'im al-muqim fil akhirah. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب ثمرها في الدنيا الخوف والغم وضيق الصدر وظلمة القلب وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. هذا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله dalam kitabnya Al-Fawaid beliau menjelaskan ikhlas dan tauhid merupakan pohon yang mendapat mati. Ikhlas dan tauhid merupakan pohon yang mendapat hati. Cabang-cabangnya adalah amal dan buahnya adalah kebaikan dalam hidup di dunia dan kenikmatan yang abadi di akhirat. Sebagaimana pohon-pohon yang sebagaimana buah di surga tidak terputus dan tidak tercegah. Terus orang itu makan buah surga itu terus menerus, tidak berhenti. Tidak terputus dan tidak tercegah. Maka begitu juga buahnya tauhid dan ikhlas di dunia seperti itu. Kalau kita bertauhid kepada Allah SWT akan melahirkan amal-amal yang baik. Yang kita kerjakan, sholat kita, puasa kita, zakat, haji, sedekah, infak, semuanya ikhlas kepada Allah. Karena pengaruh dari tauhid. Jadi orang yang tauhid baik, perkataannya baik, amalnya semua. Ini buah daripada. Maka masyarakatnya, ini, itu harus dibina tauhid dulu. Kalau tauhid ini sudah baik, seluruhnya akan dibina. Tapi kalau itu tidak dibina, ya akan rusak. Makanya dijelaskan di sini, wasyirik dan muqayyim, kesyirikan, kedustaan, kebohongan, riya, pamer. Banyak orang beramal ingin pamer, ingin dipuji orang lain. Dia bukan mencari ridha Allah, bukan. Tapi mencari sanjungan dan pujian dari manusia. Mengharapkan sesuatu dari dunia ini yang fana ini. Bukan ikhlas karena Allah. Dan muqayyim kesyirikan, kebohongan, kedustaan, riya merupakan pohon yang terdapat dalam hati. Buahnya di dunia, yaitu selalu dihinggapi dengan takut. Di dunia, dihinggapi dengan takut. Rasa was-was, sedih, dan sempit dada. Serta kegelapan-kegelapan. Buahnya di akhirat, yaitu zakum. Dan azab yang pedih. Allah telah menyebutkan dua pohon ini di dalam surah Ibrahim. Jadi ikhlas membuahkan amal-amal yang baik. Tauhid membuahkan amal-amal yang baik. Sedangkan syirik, kebohongan, dusta, riya membuahkan amal yang jelek. Bahkan orang selalu dirasuki dengan was-was, sedih, sempit dadanya, dan juga kegelapan-kegelapan hati. Disebabkan kasihan. Karena riya. Karena dusta. Antum lihat, dua ayat ini, atau empat ayat ini, di dalam surah Ibrahim, surah 14, ayat 24 sampai 27. Lihat, ayatnya lihat. Lihat, surah Ibrahim. Iya, salah seorang baca. Sebelum saya tunjuk, salah satu orang. Iya, nanti saya tunjuk satu-satu suruh baca. Ini yang ngantuk-ngantuk saya suruh baca. Ya Allah. Alhamdulillah. Kullahin bi izni rabbihah ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Terus, belum selesai. Ya, dari awal. Aduh, satu-satu harus baca. Kasajaratin khabithat nijtuzkat. Kasajaratin khabithat nijtuzkat. Khabithat nijtuzkat min fawqil ardi. Ma laha min qarar. ثابت ويفعل الله ما يشاء. فشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض. Saya bacakan dan saya artikan. Perumpamaan tentang kebenaran kebatilan, tentang tauhid dan syirik dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 24 sampai 27. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan fa shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil-qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, ia tidak dapat tetap sedikit pun juga. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat menurut apa yang Dia kehendakinya. Jadi sini tentang perumpamaan tauhid dengan syirik. Kalau kamu lihat di sini disebutkan bahwa tauhid diumpamakan seperti pohon yang terdapat dalam hati, selalu memberikan buahnya setiap waktu. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Jadi amal-amal soleh yang dilakukan, yang memang didasari dengan tauhid kepada Allah, amal itu akan diterima oleh Allah SWT. Karena amal yang tidak dasar dengan ikhlas, tidak dasar dengan tauhid, tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan tidak sempurna. Ada yang tidak sempurna amalnya, bahkan ada yang tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi masalah tauhid masalah yang penting, masalah yang pokok, masalah prinsip, masalah dasar yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan orang yang bertauhid kepada Allah, maka hidupnya, nanti saya akan sebutkan fadha'il tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid lainnya. Dan antum akan merasakan setelah antum belajar kajian tentang tauhid itu berbeda dengan sebelumnya. Ada ketenangan hati, ada kesejukan hati, ada juga rasa aman dalam hidup kita. Dan kita berharapnya kepada Allah dan tidak berharap dari manusia. Kita merasakan dengan tauhid itu. Dan amal itu rasa nikmat. Dengan kita tauhid ini, dasarnya tauhid ikhlas. Ada bekas dari amal yang kita lakukan. Beda di saat yang lalu, kita sholat seenaknya saja. Kita beribadah seenaknya saja. Soalnya tidak ada pengaruh sama sekali. Tapi setelah kita belajar yang tauhid ini, terasa. Kita ingin khusyuk ibadah kita. Ingin nikmat ibadah kita. Dan yang lainnya, ketenangan itu ada. Dan itu yang bernilai di sisi Allah SWT. Sedangkan kalau masih ada di hati kita syirik, dalam hidup kita kesyirikan, masih mengharap kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada Allah, amal itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Atau kedustaan dan kebohongan-kebohongan, atau riya, pamer, ingin dipuji, ingin disanjung, mengharapkan dunia. Ini akibatnya dia akan selalu merasa was-was, takut, sedih, sempit dadanya dan berhatinya. Dan itu bisa perbedaan antara orang yang bertauhid dan orang yang tidak bertauhid kepada Allah SWT. Jadi orang yang tidak bertauhid selalu hidupnya was-was, tidak mengalami ketenangan. Dan dia selalu sempit tentang apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Kita masa yang akan datang, masa depan akan kepada Allah SWT. Dengan tauhid kita, insyaAllah kita berharap sesuatu yang baik. Kalau orang yang tidak bertauhid selalu diberi kerasa. Makanya di sini yang harus kita mulai, istilah perbaikan dimulai dengan tauhid. Wa fiha dalilun wadihun ala anna al-islaha yabda'u bitauhid wa yantahi bitauhid wa yarakkazu fihi baina dzalika ala tauhid. Dan ini sebagai dalil yang jelas bahwa memperbaiki itu dimulai dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid dan difokuskan di antara itu dengan tauhid. Bukan berarti masalah yang lain tidak dibahas, tapi yang pokok terus menerus kita dakwakan tauhid. Bukan kita enggak bahas masalah salat, masalah yang lain kita bahas, tapi yang atas adalah masalah tauhid. Karena masalah tauhid ini merupakan akar dari bangunan dan merupakan akar dari pohon. Jadi kalau antum lihat dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an dimulai dengan tauhid. Dalam surah Al-Baqarah diakhiri dengan tauhid Allah SWT. Di awal-awal di Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian juga diakhiri demikian. Dalam surah Al-Ikhlas untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat tauhid ini sangat besar. Makanya kita mulai dalam dakwah ini dengan tauhid. Sebab kalau tauhid ini baik di hati manusia akan baik seluruhnya. Kata Rasulullah, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb." Tauhid. Dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika darah itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Jika segumpal darah itu jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu mati. Di sini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makanya ini yang harus kita perhatikan, dakwah ini dimulai dengan zaman. Sekarang kita selesaikan tentang keutamaan tauhid. Antum catat. Ini yang terakhir untuk kajian hari ini tentang tauhid, yang nanti kita lanjutkan dengan materi yang lain. Antum catat tentang keutamaan tauhid, fadail tauhid. Orang banyak sibuk dengan fadail amal. Baca buku fadail amal, di mana-mana tauhid lebih penting dari fadail amal. Kebanyakan fadail amal dasarnya hadis yang dhaif dan maudhu. Hadis yang lemah dan hadis palsu. Tauhid ini lebih utama dari seluruh amal yang ada. Tauhid ini lebih utama dari seluruh amal. Kebaikan dunia akhirat dari keutamaan tauhid. Yang pertama, tercatat, khairu dunya wal akhirah min fadha'il tauhid. Kebaikan dunia dan akhirat adalah keutamaan tauhid. Seorang ingin baik dunia dan akhirat, itu dengan tauhid. Antum masih ingat mungkin penjelasan saya pada waktu daurah yang pertama tentang kedudukan la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah ini kalimat yang Allah kerjakan dengannya langit dan bumi. Yang Allah menciptakan seluruh makhluknya dengan kalimat ini, dengan tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengutus rasul-rasul, Allah menurunkan kitab, Allah mengundangkan syariat, semuanya untuk menegakkan kalimat tauhid. Allah menegakkan timbangan pada hari kiamat. Allah meletakkan catatan amal. Ini dengan tauhid. Dan dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah tauhid ini, manusia terbagi, ada yang menjadi orang mukmin, ada yang kafir. Ada yang baik, ada yang jahat. Dengan dia mempelajari tauhid, dengan dia memahami tauhid, dia mengamalkan tauhid, maka dia akan baik dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua. Kalau antum mau lihat ayatnya, ayatnya terdapat di dalam surah An-Nahl. Lihat. Orang yang bertauhid kepada Allah SWT mendapatkan kebaikan dalam hidup ini. Dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Beriman, mentauhidkan Allah. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kehidupan saya, tuan-tuan, yibat. Kehidupan yang baik. Dunia dah. Kemudian yang kedua. Keutamaan tauhid yang kedua, at-tauhid huwa sababul a'zam litafriji kurubati dunia wal akhir. Bahwa tauhid merupakan sebab yang besar untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dunia dan akhir. Bahwa tauhid merupakan sebab yang besar untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dunia dan akhir. Tauhid ini akan menghilangkan kesusahan-kesusahan dunia dan akhirat. Kalau kita bertauhid kepada Allah, dibukakan jalan keluar yang terbaik. Ketika para anbiya war rusul mendapatkan cobaan dan ujian, setelah itu diberikan jalan keluar yang terbaik. Cobaan dan ujian akan selalu mengiringi seorang mukmin. Cobaan dan ujian akan mengiringi seorang mukminah. Tapi setelah itu Allah berikan jalan yang terbaik buat. Jadi sebab yang paling besar untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dunia ini dan akhirat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, maka diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Dan surah At-Talaq, surah 65. Di ayat 2 akhir, dan di awal ayat 3. Di ayat 2 akhir, dari surah At-Talaq, ayat 2. Di bagian akhir, kemudian ayat 3, di awal ayat 3. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian di ayat 4 akhir. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Hanya orang yang bertakwa, itu akan dimudahkan urusannya. Dan seorang tidak bisa dikatakan takwa kalau dia tidak bertauhid kepada Allah. Tidak mungkin seorang dikatakan takwa kepada Allah kalau dia tidak bertauhid kepada Allah. Jadi yang dikatakan takwa, yaitu orang yang mentauhidkan Allah, menyukakan syirik, itu seorang takwa. Tidak mungkin seorang dikatakan bertakwa kepada Allah kalau dia berbuat syirik. Bertakwa itu yang sering diistilahkan oleh orang melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Perintah Allah yang terbesar apa? Tauhid. Larangan yang terbesar apa? Syirik. Perintah yang terbesar perintah Allah tauhid kepada Allah. Dan larangan yang terbesar adalah syirik. Dan seorang yang bertakwa kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, ketika dia mendapatkan kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Pasti ada jalan keluar yang terbaik, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Dan itu sudah terbukti, sudah terbukti dari zaman para nabi dan rasul, zamannya sahabat, zamannya para ulama, sudah terbukti sampai hari ini. Orang-orang yang istiqamah mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai kesulitan dunia. Kemudian yang ketiga, bahwa tauhidul khalis yusmirul amn at-tam bid dunya wal akhirah wa yahsul li sahibil huda al kamil. Bahwa tauhid yang ikhlas, bahwa tauhid yang ikhlas akan memberikan rasa aman yang sempurna di dunia dan akhirat, dan akan memberikan petunjuk atau akan diberikan petunjuk. Tauhid yang ikhlas akan membuahkan rasa aman yang sempurna di dunia akhirat, dan akan diberikan petunjuk ayatnya antum lihat di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin." Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman atau dengan kesyirikan, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang tauhidnya ikhlas dan tidak mencampuri tauhid, dan dia tidak mencampuri imannya dia dengan kesyirikan, zulmin disyirkin maksudnya. Waktu ayat ini turun, sahabat merasa heran, Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Karena ini bukan itu yang dimaksud. Kamu baca perkataannya hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, karena syirik kezaliman yang amat besar. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa zalim itu adalah syirik maksudnya. Maka di sini ayat ini demikian. Dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian yang keempat, antum bisa rasakan ya dalam hidup ini, dengan antum tauhid yang ikhlas, ada rasa aman. Tidak seperti dulu. Was-was dan tidak tenang. Kemudian juga kita dapat hidayah, petunjuk. Semakin terus kita mengkaji tauhid tambah hidayah. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk ditambah lagi Allah petunjuk. Walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwa. Orang yang dapat petunjuk ditambah lagi petunjuk. Kita sangat butuh kepada petunjuk Allah. Ada yang lukai manusia ini butuh petunjuk itu banyak. Ada orang yang dikasih petunjuk oleh Allah global tentang sunnah. Sudah, hanya berapa saja amalan. Tapi dengan dia bertauhid kepada Allah, terus dia berusaha untuk talabul ilmi, dikasih lagi petunjuk oleh Allah. Ini diamalkan lagi. Terus. Bertambah ilmunya, bertambah amalnya, bertambah imannya kepada Allah SWT. Hanya dengan tauhid ini, itu akan diberikan petunjuk kepada Allah SWT. Yang keempat. Fadha'il tauhid yang keempat. Yaghfirullah bitauhid az-dunuba wa yukaffiru bihi as-sayyi'ah. Dengan tauhid ini Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan Allah akan menghapuskan kesalahan. Dengan tauhid Allah akan mengampuni dosa-dosa dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dengan tauhid Allah akan mengampuni dosa-dosa dan akan menghapuskan kesalahan. Jadi bayangkan ya keutamaan yang besar. Dengan tauhid kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Akan menghapuskan kita. Dengan dasar hadis qudsi dari sahabat Anas bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Rawahu Tabrani fi sunanihi, rawahu Tirmizi fi sunanihi fi kitab Da'wah, wa sahahu Al-Albani fi sahih Tirmizi. Allah berfirman, wahai anak, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dan engkau berjumpa kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun juga, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi kalau manusia datang kepada Allah dengan sepenuh bumi dosa, berbuat maksiat, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kita tetap wajib taubat kepada Allah, wajib dari segala macam dosa. Tapi ada yang manusia khilaf sampai dia meninggal dunia, masih ada yang dia belum sempat taubat kepada Allah. Tapi dia dalam hidupnya mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Maka dari kiamat nanti, insyaAllah dia akan dihapuskan dosanya oleh Allah dan dia akan dimasukkan ke jannah. Tapi orang mukmin, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tetap dia orang yang hati-hati membuat dosa. Kita seorang mukmin tidak boleh meremehkan dosa. Tetap kita hati-hati. Tapi kalau seandainya ini sampai terbawa mati, kita kemudian belum sempat taubat dan kita tetap mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, insyaAllah Allah akan menghapuskan dosa kita menghapuskan kesalahan kita. Tapi ingat, tetap seorang mukmin harus menjauhkan dosa. Dosa-dosa besar harus dijauhkan. Kemudian yang kelima, dengan tauhid Allah masukkan seorang ke dalam surga. Dengan tauhid Allah akan masukkan seorang ke dalam surga. Dengan tauhid Allah masukkan seseorang ke dalam surga. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati yang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia akan masuk surga. Dan diharamkan bagi dia masuk neraka. Sedangkan orang yang berbuat syirik kebalikannya. Orang berbuat syirik diharamkan masuk surga. Innahu may yusyrik billah Faqad harama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka diharamkan baginya masuk surga. Dan tempat tinggal dia neraka Allah. Yang keenam. Bahwa tauhid adalah sebab yang paling besar untuk mendapatkan keridhaan Allah dan ganjarannya. Tauhid adalah sebab yang paling besar untuk mendapatkan keridhaan Allah dan ganjarannya. Tauhid adalah sebab yang paling besar untuk mendapatkan keridhaan Allah dan ganjarannya. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, siapakah Rasulullah yang paling bahagia dengan satu pada hari kiamat? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas di hatinya. Dia tahu artinya, dia tahu maknanya, dia paham dan dia melaksanakan konsekuensinya, maka dia akan dimasukkan ke jannah. Jadi sebab yang paling besar untuk mendapatkan keridhaan Allah dan ganjarannya. Yang ketujuh, jami'ul a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah mutawaqqifatun fi qabuliha wa fi kamaliha ala tauhid. Semua atau seluruh amal perkataan yang lahir dan batin diterima dan tidaknya sempurna dan tidaknya tergantung kepada tauhid. Seluruh amal, perkataan yang lahir dan batin, diterima dan tidaknya, sempurna dan tidaknya tergantung kepada tauhid. Ya, seluruh amal kita ini tergantung kepada tauhid kita. Kalau tauhid kita betul ikhlas, murni, insya Allah amal kita pun sempurna diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau kurang keikhlasannya, itu pun juga kurang diterima oleh Allah. Bahkan ada amal yang kalau sudah masuk riya, dia tidak bisa diterima oleh Allah. Terus amal itu, tidak diterima oleh Allah. Dia sedekah, dia zakat, dia infak. Kalau dia riya, tidak diterima oleh Allah SWT. Kalau dia punya tujuan tertentu, tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi seluruh amal kita tergantung daripada tauhid. Diterima dan tidaknya tergantung kepada tauhid kepada Allah SWT. Kemudian yang kedelapan, yusahilu alal abdi fi'al khairat wa tarkal munkarat wa yusallihi anil masa'ib. Dengan tauhid Allah akan memudahkan seorang hamba untuk berbuat kebajikan. Dengan tauhid Allah akan memudahkan seorang hamba untuk mengerjakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan menghibur dia dari berbagai macam musibah. Jadi dengan tauhid Allah akan memudahkan seorang hamba untuk berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan menghibur dia dari berbagai macam musibah. Dan antum bisa rasakan Kalau antum tauhidnya murni, ikhlas karena Allah SWT, Allah akan mudahkan buat kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu Allah mudahkan. Ringan. Tidak berat. Ringan sekali untuk berbuat kebaikan, untuk menuntut ilmu, untuk mengaji, untuk baca Al-Quran, untuk menolong orang lain, untuk melaksanakan sholat yang lima waktu, untuk membantu orang tua, untuk taat kepada orang tua dan yang lainnya. Itu akan mudah dengan tauhid kita kepada Allah SWT. Ringan perbuatan baik itu, ringan. Orang yang bertauhid, yang laki juga demikian, yang istri juga demikian kepada suami, dia akan taat dengan tauhid dia, mudah dan melaksanakan kebaikan itu. Kemudian juga dimudahkan Allah untuk meninggalkan kemungkaran. Tidak berat. Karena kemungkaran itu dari perbuatan hawa nafsu dan juga godaan setan. Kalau dengan tauhid kepada Allah SWT, Allah akan jaga dia. Maka meninggalkan kemungkaran itu gampang. Mudah. Dan dia akan dihibur dengan berbagai macam musibah. Kenapa? Dia percaya kepada Al-Qadha wal-Qadar, baik dan buruk. Kalau berbicara soal qadar dan qadar, yang insya Allah besok saya akan bicara sama qadar wal qadar itu, antumina bil qadari khairihi wa syarihi. Engkau beriman kepada qadar dan qadar baik dan buruk. Kalau itu dia imani, insya Allah, bahwa musibah yang menimpa dia itu adalah baik buat dia. Karena akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat dia di sisi Allah SWT. Harus imani. Bukan qadar dan qadar yang baik, dia imani. Yang jelek pun, yang pahit pun, dia harus imani. Nah, ini manfaat dari kita bertauhidkan Allah SWT. Jadi kita ringan untuk meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, itu ringan. Tidak berat bagi kita. Karena kita mentauhidkan Allah. Kemudian yang ke-9. Bahwa tauhid ini akan memerdekakan seseorang dari penghambaan kepada makhluk kepada penghambaan kepada Allah semata. Tauhid ini akan memerdekakan seorang hamba dari penghambaan kepada makhluk kepada penghambaan kepada Allah Rabbul Alamin. Dia tidak bergantung kepada makhluk, tapi dia bergantung hanya kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada makhluk, tapi dia bergantung hanya kepada Allah. Dia takut dan dia mengharap hanya kepada Allah. Dia beramal kepada Allah. Makanya kita jangan sampai dijajah lagi oleh manusia. Kita ini sebagai makhluk Allah, kita harus merdeka dari penghambaan manusia terhadap manusia. Kita harus menghambakan diri kepada Allah SWT. Jadi memerdekakan seorang hamba dari penghambaan kepada makhluk kepada penghambaan kepada Allah SWT. Kita hidup ini tidak bergantung kepada seorang. Kita tidak bergantung kepada atas. Kita tidak bergantung kepada majikan. Kita hidup ini tidak tergantung kepada profesor. Kita hidup ini tergantung kepada Allah. Kita hidup karena Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Kita mengharap hanya kepada Allah. Dan kita minta tolong hanya kepada Allah. Yang memberikan ganjaran adalah Allah SWT, bukan manusia. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang terakhir, yang 10. Yaitu Allah akan menjamin bagi orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan kemenangan, kemuliaan, petunjuk, jadi Allah akan menjamin bagi orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemuliaan. Jadi Allah menjamin. Jadi Allah menjamin bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Dijamin apa? Mendapatkan kemenangan. Mendapatkan pertolongan. Mendapatkan hidayah. Mendapatkan petunjuk. Mendapatkan kemuliaan. Mendapatkan izzah di dunia ini. Makanya kalau kita lihat sekarang ini, orang Islam tidak mencapai keizzah, tidak menang, tidak jaya, tidak mulia, disebabkan mereka jauh dari perbuatan tauhid. Jauh dari perbuatan tauhid. Mereka banyak berbuat syirik kepada Allah SWT. Karena itu, sangat penting untuk kita pahami tentang keutamaan tauhid ini. Makanya yang harus kita pelajari lebih dahulu ya tauhid. Yang harus sampaikan dalam khutbah Jum'ah tauhid, keutamaan tauhid. Bukan fadha'ilul a'mal. Seorang umpamanya mengamalkan amal-amal sunnah umpamanya. Atau yang wajib. Sholat lima waktu. Sholat sunnah. Puasa. Dan yang lainnya. Tapi dia tidak bertauhid kepada Allah, berbuat syirik. Tidak akan diterima amalnya oleh Allah SWT. Hatta dia terus ibadah dengan khusyuk. Lima waktu sholat. Sholat sunnah semua dikerjakan. Dia tahajudnya, ya duha dan segala macam dikerjakan. Puasa tidak pernah tinggal, Senin Kamis. Tapi dia berbuat syirik kepada Allah. Maka Allah tidak akan terima seluruh amal. Tidak diterima. Dihapuskan seluruh amalnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu. Dan engkau di akhirat termasuk orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, fa in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang berbuat syirik hapus semuanya. Jadi secara umum, kita tidak takin orang tertentu, tapi secara umum. Amal-amal dia kalau dia berbuat syirik, hapus semuanya. Jadi kalau syirkun, akbar, syirik yang besar. Kalau syirik yang kecil, riya, pamer, ya sholat itu aja. Bukan seluruh amal. Ya umumnya sholat, sholatnya riya. Ya karena dilihat orang, karena temannya, karena mertuanya, karena yang lain, dia membaikkan sholatnya karena dilihat temannya. Maka sholat itu harus nilainya, enggak ada. Riya. Tapi kalau syirik besar, dia memalingkan ibadah kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada Allah. Dia bernazar kepada Allah. Dia menyembelih bukan karena Allah. Maka seluruh amalnya akan hapus. Makanya di ayat lanjutannya, balillaha fa'bud wakum minasyakirin. Maka kepada Allah adalah kamu beribadah hanya kepadanya. Dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Jangankan kita, nabi-nabi saja kalau seandainya berbuat syirik, seluruh amalnya akan dihapus oleh Allah. Al-anbiya wal-rusul, kalau mereka berbuat syirik kepada Allah, dihapus seluruh amalnya oleh Allah SWT. Antum lihat, di dalam surah Al-An'am, di ayat 88, Allah berfirman, "Zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyap dari mereka amalnya. Sebelumnya Allah menyebutkan nabi-nabi, 18 nabi dan rasul. Kalau mereka berbuat syirik, hapus seluruh amal. Jadi ini, kita hati-hati tentang masalah ini. Kita harus betul-betul mentauhidkan Allah dan jangan kita berbuat syirik. Ini akhlak Islam. Prinsip yang ketujuh, ya kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan tentang keutamaan tauhid tadi yang saya sebutkan, saya ambil dari kitab Al-Qawlu Sadid Fi Maqasid Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir. Ya, sampai sini dulu. Kajian kita Kalau ada yang mau tanya yang kurang jelas dari yang saya sampaikan, silakan antum tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kebaikan dunia yang terbaik adalah kebaikan hati. Jadi orang sering menafsirkan yang dikatakan kebaikan dunia itu kekayaan, fasilitas, kedudukan. Tidak demikian. Karena itu sifatnya relatif. Kita lihat, para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik orang yang bertauhid kepada Allah, ya para sahabat. Kalian, mereka ada yang miskin, mereka ada yang papa, mereka ada yang tidak punya apa-apa, dan sebagian dari mereka ada yang diberikan rezeki oleh Allah SWT. Jadi mereka mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan sakinah dalam hidupnya. Mereka berharap kepada Allah SWT. Jadi kebaikan itu tidak selamanya dengan hidup. Kalau Allah akan uji manusia dengan kesenangan dan kesusahan, dengan harta, dengan kesehatan, dengan fasilitas, dan juga dengan kesusahan, yaitu dengan kemiskinan, dengan penyakit, dengan kefakiran, dan yang lainnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia akan mengalami mati, dan kami uji kalian dengan kesenangan dan kesusahan, dan kepada kamilah yang akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kenikmatan, yang nikmat itu yaitu kita diberikan taufik oleh Allah untuk talabul ilmi. Diberikan taufik oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan amal saleh. Itu kenikmatan dalam hidup ini. Kalau kita mendapatkan harta, ya alhamdulillah. Tapi itu bukan tujuan. Karena prinsip dalam Islam, sebagaimana Allah dan Rasulnya sebutkan, bahwasanya dunia inilah. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini, kata Allah, mata'ul gurur, sebagai kehidupan yang menipu. Kata Nabi bahwa dunia ini adalah seperti bangkai kambing, lebih jelek daripada bangkai kambing. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan setetes air, seteguk air kepada orang kafir. Kalau dunia ini berharga di sisi Allah, dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah. Ya, tujuan kita akhir, bukan dunia. Tidak salah kalau ada orang yang mengatakan sukses itu dengan ukuran dunia. Dengan fasilitas, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan titel, dengan gelar, dengan Allah sudah menyebutkan bahwa sukses yang abadi nanti di akhir. Ya, orang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itu orang yang sukses. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mat'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan kalian akan disemurahkan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini menjadi kehidupan yang menipu. Jadi salah kalau ada orang ukurannya bahwa kebaikan itu dengan itu sama. Kita lihat bagaimana kehidupan. Yang lain, wallahu a'lam bissawab. Iya. Kenapa? Ya, kita terangkan bagaimana yang Rasulullah ketika menerangkan ayat-ayat tentang tauhid kepada siapa pertama? Kepada orang kafir. Jadi kita terangkan apa adanya kepada mereka tentang Islam, tentang syahadat, tentang kemudahan Islam, jelaskan kepada mereka. Islam ini mudah. Dakwah ini tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang ahli filsafat, yang mereka putar semuanya akhirnya jauh dari Islam ini. Di dalil itu sudah jelas, sampaikan aja. Ayat, sampaikan aja. Mereka mau terima. Dan ayat ini punya kekuatan yang luar biasa. Haulal sakila. Menyentuh hatiku yang luar biasa bagi manusia. Jadi antum sampaikan aja. Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang kafir, Nabi sampaikan aja. Nabi bacakan aja. Nabi yang lain. Dibacakan ayat. Ketika dibacakan ayat lagi. Mereka bantah, dibacakan ayat. Itu saja. Berarti dia kan banyak dia diberikan contoh, diberikan begini, begini. Bukan tambah dekat, tambah jauh. Gampang mudah Islam ini. Bacakan ayat. Maka anda lihat surah dalam surah Makkiyah. Anda lihat dari Amma Yata Sa'alun. Bercerita tentang hari kiamat. Mesti dia akan takut dengan hari kiamat. Dan dia akan mati. Sebagaimana orang tuanya mati, kakeknya mati, dia akan mati. Dan dia akan kembali kepada Allah SWT. Contoh tentang kiamat. Anda lihat sekarang. Surah Amma Yata Sa'alun. Iza Samsu Kuwirat. Iza Sama'un Fatarat. Itu dibacakan Rasulullah kepada orang. Tapi ketika orang sudah dakwahnya menyimpang, orang mau beriman tambah jauh. Dakwah dengan ayat ya. Itu saja pokok ayat. Kalau mereka betul mendapatkan hidayah, buka hatinya. Karena itu diakui ya, orang kafir yang memang dia di apa? Dia terkungkung dengan hawa nafsunya dan adat istiadat. Itu mereka akui bahwa yang disampaikan Rasulullah benar. Jadi sentuh ayat itu punya kekuatan yang luar biasa. Kandung sampaikan itu saja. Itu dalam dakwah orang kafir itu saja. Jelaskan tentang Islam. Dan seperti yang saya sampaikan ini. Tentang dasar-dasar prinsip Islam. Bolehkah, ada pertanyaan ini tentang masalah al-bara' ini. Bolehkah berkasih sayang dengan orang tua dan saudara yang masih sakit? Dan bolehkah bersedekah dengan mereka? Tentang berkasih sayang dengan orang kafir, Allah sudah sebutkan tidak boleh. Dalam surah al-bara' dalam surah Al-Mujadalah ayat 22 yang tadi saya bacakan ketika kita membahas tentang definisi Islam. Tidak boleh berkasih sayang dengan orang tua dan juga dengan saudara yang terlihat lagi dalam surah Mujadalah ayat 22. Tapi tentang orang tua, Allah menyuruh wa sahibhuma fi dunya ma'ruf. Kita melihat ayatnya dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman Allah menyuruh kalau dia mengajak syirik, jangan kamu ikut. Tapi kamu harus bergaul dengan cara yang baik. Di ayat 15 dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya, kedua orang tua, memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan gaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Dan itulah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Allah mengatakan kalau dia mengajak syirik, yang kamu tahu. Tapi kata Allah, وَصَاحِبْهُمَا فِي دُنْيَا مَعْرُوفًا. Dan bergaulah dengan keduanya, dengan cara yang baik. Kalau orang tua kita yang masih kafir itu dia orang yang miskin, ya kita bantu. Kita menolong dia, membantu dia. Itu sebagai seorang anak. Orang tua ini berbuat baik, bersahabat di dunia ma'ruf. Dia tidak punya mata pencaharian, dia sudah pensiun atau memang tidak punya sama sekali. Ya, sebagai seorang anak, si pembantu orang tuanya. Meskipun dia masih kafir, Tapi tetap si anak juga berusaha untuk mendakwahkan orang tuanya. Kemudian kepada saudara juga demikian. Dia mendakwakan supaya dia masuk Islam. Bagaimana Nabi juga pernah menjenguk seorang Yahudi, pembantu. Yang membantu Nabi, seorang Yahudi. Nabi ketika dia sakit, Nabi jenguk, Nabi suruh masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Di situ, dia bukan sebagai orang yang terhormat. Sebagai pembantu. Bukan orang yang terhormat. Tapi Nabi mendakwakan dia supaya dia masuk Islam. Kemudian di Jepang ini kita selalu berinteraksi dengan mereka. Dan mereka ada yang suka dengan kita, bahkan mereka berkunjung ke rumah kita. Bagaimana sebaiknya? Ya kita lah. Jadi kalau ada orang kafir yang datang ke rumah kita sebagai teman di kantor, teman sekerja, atau sebagai tetangga, ya tetap kita jangan lepas untuk dakwah. Dakwahkan dia. Kayak dia masuk. Kalau kita jadikan dia sebagai teman dekat, teman akrab, tidak boleh. Berbahaya. Orang kafir datangnya ke rumah kita dan segala macam, itu sangat berbahaya. Tetap yang lebih baik adalah orang Islam yang datang ke rumah kita. Kita akan menjadi barokah kalau yang datang ke Islam. Kafirnya tidak. Tapi kita dakwahkan kepada mereka yang masuk Islam. Menerima mereka sebagai tamu, sebagaimana Rasulullah sama juga tamu, utusan-utusan kafir. Secara hukum boleh. Tapi kita tetap harus waspada dan hati-hati. Karena cara kebiasaan dia, i'tikad dia, tingkah laku dia mempengaruhi kepada kita, istri dan anak kita. Jadi kita harus hati-hati kita. Dia berbicara, tingkah lakunya, cara berjauh, itu mempengaruhi kepada anak-anak kita. Dan kita harus hati-hati. Apakah yang harus kita jelaskan kepada anak? Bila terus menerus bertanya tentang Allah, maka kita jawab, Allah itu di atas langit. Dan tentang apa Allah, kita tidak bisa jawab. Jadi kalau ditanya anak tentang rupa Allah, ya kita tidak bisa jawab. Nabi sendiri sudah menjelaskan demikian. Jadi kita kalau ditanya demikian, kita stop. Kita jawab apa yang maksudnya jelas Quran dan Sunnah. Karena kita tidak tahu tentang Allah kecuali yang Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quran dan yang diberitahukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lain yang berkaitan dengan masalah akidah, surah tauhid ya. Iya. Tentang yang pertama, masalah mengajarkan ilmu pengetahuan, ya sifatnya boleh saja. Boleh saja. Ada hukumnya boleh. Meskipun yang menimba itu, atau yang datang itulah orang-orang yang sifatnya umum. Tapi kita terus juga harus ingat, bahwasanya kita tidak bisa terus-menerus demikian. Karena kita juga tidak boleh ta'awun alal ismi wal udwan. Dari segi isim dan udwannya di situ, jadi kita berusaha untuk memintakan orang-orang yang kita ajarkan orang-orang muslim untuk kaum muslimin. Jadi kalau secara hukum ada apanya secara umum. Jadi kaum muslimin kemudian orang kafir juga menimba ilmu itu secara umum boleh. Tapi tidak bisa kita terus menerus. Karena mereka memanfaatkan ilmu kita, sedangkan yang penting bagi kita bagaimana kita memanfaatkan ilmu ini untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Yang kedua yaitu tentang masalah kemusyrikan. Kemusyrikan di zaman Nabi tidak ada disebutkan tentang bentuk-bentuk kesyirikan sesudah kaum muslimin masuk Islam. Karena keislaman mereka sudah masuk Islam, Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Keutamaan iman mereka lebih utama dari iman-iman orang-orang yang sebelum sesudahnya. Ada orang-orang yang baru masuk Islam keliru. Seperti contoh di antara yang baru masuk Islam adalah mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi marah. Aja'atani lillahi nibdan, apakah engkau jadikan aku sekutu bagi Allah? Tapi katakan Masya Allah wahdah. Dengan kehendak Allah semata. Atau boleh juga Masya Allah summa syi'ta. Kemudian dengan kehendakmu. Tapi yang terbaik Masya Allah wahdah. Contoh lagi, ketika selesai Fathu Mekah, kemudian terjadi orang kafir yang lari dari Fathu Mekah ini, orang-orang kafir, kemudian dan para sahabat waktu itu banyak. Dan di situ yang terbanyak juga orang-orang yang baru masuk Islam. Maka di antara mereka ketika melewati Zatu Anwat, mereka mengatakan Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwatin kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, berikan kepada kami pohon untuk menggantungkan pedang sebagaimana orang-orang kafir menggantungkan untuk kesaktian. Maka Rasulullah marah dan marah besar. Rasulullah subhanallah, Allahu akbar, kata Rasulullah. Ucapan kalian ini seperti ucapannya umatnya Nabi Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan kepada kami ini Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. Innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang yang bodoh. Marah Nabi. Sesungguhnya kalian akan mengikuti cara orang-orang Yahudi sejengkal dan sejengkal. Jadi Nabi marah. Dan itu terjadi. Tapi Nabi tidak menyuruh mereka untuk bersyahadat lagi. Karena mereka jahil. Baru masuk Islam. Satu Mekah masuk Islam. Hunain. Jadi jahil. Adapun yang sudah jelas-jelas musyrik, syirik, tempatnya syirik, dihancurkan oleh Rasulullah. Jadi kuburan yang tinggi, di patung, dihancurkan. Bagaimana Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, la tadak insan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan kau tinggalkan patung yang dibangun, kamu hancurkan patung itu. Dan kuburan yang tinggi, Nabi sudah punya kekuasaan pada waktu itu. Maka Madinah sudah dikuasai oleh hancurkan semuanya. Bahkan kuburan yang sembah oleh orang-orang musyrik yang ada di Yaman, di Syam, dihancurkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan, dan bentuk kesyirikan itu langsung ditegur dan dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang ada yang hidup dakwah tauhid. Makanya bibit kesyirikan enggak boleh dibolehkan, atau tidak boleh dilepas, tidak boleh dibiarkan. Maksudnya tidak boleh dibiarkan sedikit saja akan berkembang. Bibit-bibit kesyirikan itu. Ya, tadi saya mau tanya. Iya. Yang berkaitan dengan hak anak Adam, yang berkaitan dengan hak anak Adam, itu akan dituntut dari kita. Ya tetap kita minta terus, minta ampun kepada Allah, mudah Allah mengampuni. Yang penting Allah tahu bahwa hati kita minta maaf. Soal urusan itu kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi ada juga yang memang orang itu betul-betul sakit, dizolimi, dia tidak mau maafkan. Dia akan tuntut sampai di akhir. Ada yang seperti itu. Beda-beda tentang orang yang disakiti itu, yang dizolimi dan dianiaya, beda-beda. Makanya kita dalam hal ini tetap harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi, hakim itu ada tiga. Dua masuk neraka, satu yang masuk surga. Seperti yang terbanyak, masuk neraka. Dua banding satu. Yang satu, dia tahu hukum, dia tidak mau berhukum dengan hukum Islam. Ada sebab itu dia masuk. Yang kedua, yaitu dia tidak tahu, tapi dia menghukumi dengan ketidaktahuannya. Masuk neraka dengan sebab itu. Yang ketiga, yaitu dia tahu hukum dan dia berhukum. Ataupun dengan berkaitan dengan undang-undang. Bukan hanya itu saja, Bu. Berkaitan juga tentang hasilnya, maishahnya. Berkaitan itu sangat besar dosanya. Dari akhwat tentang apakah boleh baju muslimah itu dengan warna merah? Kemudian juga yang dicelup dengan muafak. Yang terbaik ya warna gelap bagi wanita. Juga warna tentang yang seperti ini. Tapi yang terbaik bagi wanita itu dia memakai pakaian yang gelap. Memakainya ya seperti jubah langsung karena syarat untuk tidak tembus pandang Allah. Cuma ditutup kepalanya pakai celana jin pakai kaos. Ini namanya kudung gaul. Jadi menyuruh laki-laki itu tidak boleh. Allah melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dan Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian juga pakaiannya dia pakaian bukan pakaian syuhrah. Syuhrah itu yang menyolok. Ya. Kemudian juga pakaiannya tidak menyerupai pakaian orang kafir. Kemudian yang terakhir, dia berpakaian, wanita ini tidak boleh memakai parfum. Wangi-wangian. Untuk perempuan tidak dibenarkan menurut syariat. Bahkan ke masjid saja untuk ibadah tidak boleh dia pakai wangi-wangian. Apalagi untuk yang lainnya. Bahkan Nabi menyebutkan siapa saja wanita yang keluar rumahnya memakai wangi-wangi yang kemudian tercium oleh laki-laki, maka dia perempuan zania, seperti perempuan asyur. Keras Nabi dalam hal ini. Ada yang pernah pakai wangi-wangian, kemudian datang ke Masjid Nabawi, ke sholat isya disuruh mandi junub. Untuk membersihkan dari wangi-wangian, karena mengganggu yang lainnya. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita, insyaAllah badal asar, nanti saya silahkan lanjutkan lagi dengan poin yang terakhir tentang dasar Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.